Duh, nikmatnya ngopi jeng bala-bala. Nyamurun. Yo, komo lo mana air anak mah. Dadang. Kek. Itu Kang Yores, ha? Iya, ey. Kang Yores, tadi ya tuh ngopi jeng bala-bala. Aduh, ngera ropi ya. Mohon ya. Kunaon Kang, ketinggalin teh menik kusut pisan. Ceritakeun. Iya. Masa harita malam Salasa rek nanjang karanda. Ayah handaka eta randana geus aya nu mawa. Batur. Kuing jadi nala. Rambutna panjang, loba nu hayang, loba nu kabandang. Kuring kabayang, nyiranda lempang, imbitna bergoyang. Eplok cendol, imbitna demplok pio. Basa harita malam Salasa rek nanjang karanda. Ayah handaka eta randana geus aya nu mawa. Batur kuring jadi nalangsa ditinggal. Rambutna panjang.